Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangge ante ina yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi kita di acara kesayangan kita bersama, yakni Siroh, siraman rohani yang hadir tentu dengan mengantarkan beberapa kajian-kajian tentang agama, pemahaman tentang agama, pendukung yang menguatkan baik itu hadis maupun Quran. Dan hari ini kita dipertemukan kembali tentang sebuah tema yang sangat menarik, karena kita ketahui bersama bahwa siapa yang subuh-subuh sudah memanggil-manggil kita sesegera mungkin meninggalkan pekerjaan dan bersujud. Tentu itu semua dilakukan oleh imam masjid. Pembahasan tentang imam masjid ini, sebelum kita bahas lebih dalam, saya ingin mengajak juga Mangge Antena berpartisipasi. Kita sapa dulu narasumber kita, Bapak Ustadz Haji Yusuf Lauma LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasehatmu ini Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Nabelo belo. Iya, Ustadz, saya sangat miris perasaan saya, hati saya, ketika suatu saat saya melewati sebuah, entah itu musola atau masjid, kemudian yang terdengar adalah muadzin yang mengumandangkan azan yang dilakukan bukan oleh pemuda-pemudanya. Barangkali dalam penjelasan tentang imam masjid ini, Pak Ustadz bisa antarkan bagi Mangge Antena yang ingin bertanya sebentar. Boleh juga melayangkan segera SMS-nya via SMS di nomor 0852 406 727 25. Tafadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Mangge Antena rahimakumullah. Tentu semua kita tahu siapa itu Pak Imam yang selalu memimpin kita dalam sholat. Sebenarnya mereka ini, inilah cita-cita yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa. Apa doa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim mengatakan, hablana rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Berikanlah kami wahai Tuhanku istri-istri dan anak-anak yang menjadi penyejuk mata. Bikin kesenangan hati. Kesenangan hati, ya. Namun bukan di situ doanya, yaitu waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami ini menjadi imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau yang kita pimpin ini orang bertakwa, menjadi pemimpin orang bertakwa, bagaimana kemuliaannya? Dan ini imam masjid. Imam masjid. Rakyat yang kita pimpin ini semua sedang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemuliaan menjadi seorang imam masjid. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa lagi yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sujudnya, itidalnya sami Allahu liman hamidah. Ini keutamaan yang tidak tergantikan menjadi imam masjid. Namun artinya ini Pak Ustaz, yang saya maksudkan tadi itu adalah bagian dari cerita saya bahwa pemuda-pemuda kita ini tentu erat kaitannya dengan pembahasan kita beberapa waktu yang lalu. Ketika seorang guru mengaji yang juga tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah, kemudian tidak ada generasi muda pun ke situ karena menganggap bahwa di situ tidak ada nilai yang dianggap bahwa bisa menghidupi. Kepada Tuhan dia sudah melakukan, baik itu sendiri-sendiri atau bersama-sama. Tetapi bagaimana dengan perut? Ya, memang juga imam masjid ini adalah sering di kampung disebut mereka ini pegawai syara. Pegawai syara. Pegawai syara. Namanya pegawai. Pegawai, ya. Tapi tidak ada bulan muda atau tanggal muda terima gaji. Jadi satu-satunya pegawai yang tidak menerima gaji di negeri ini adalah pegawai syara. Minta maaf saja kepada Pak Imam dan Pak Khatib. Memang ini menyakitkan bagi kita, tapi begitu kenyataannya. Yang namanya pegawai ini, yang di SPBU, pegawai, dinas kebersihan, lain sebagainya, mereka semua ada gaji. Ada gajinya. Tapi kalau pegawai syara, siapa yang gaji? Ya, kalau memang ada itu tunjangan per 3 bulan barangkali. Waduh. Belum kena sunat itu. Ya, dan saya tidak usah ngomong tentang hal itu. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi orang-orang yang berwenang ataupun yang mau berjuang untuk hal itu. Hanya saja kritikan yang kedua. Kenapa imam masjid kadangkala sudah tua renta, tidak ada regenerasi? Karena memang ini profesi yang tidak Populer. Tidak populer. Kedua, banyak di antara para imam masjid menjadi tidak bangga dengan pekerjaannya. Padahal kalau kita lihat itu, siapa muazin, Abu Ali misalnya yang ada di Masjidil Haram. Mereka itu yang azan sejak dari nenek moyangnya yang keberapa itu, tujuh itu, sudah tukang azan. Jadi bapaknya melatih anaknya, anaknya melatih cucunya. Ya, cucunya, cucunya melatih ke bawah dan seterusnya. Dan seterusnya. Sehingga mereka bangga turun temurun itu tukang azan masjid. Iya, iya, iya. Turun temurun sebagai imam masjid. Ini jabatan yang diwarisi turun temurun. Kita melihat di negeri ini cuma pemain bola ingin anaknya main bola. Iya, iya, iya, iya, iya. Ya. Cuma seorang penyanyi ingin anaknya jadi seniman juga. Seniman juga. Anak ayahnya pengusaha ingin anaknya juga jadi pengusaha. Pengusaha. Belum pernah kita melihat seorang imam ingin anaknya juga jadi imam. Subhanallah. Seorang imam masjid ingin anaknya jadi guru misalnya ataupun jadi dokter. Iya, iya. Ataupun jadi insinyur. Tentang pekerjaan ayahnya tidak ada lagi anak-anaknya yang mau memuliakannya. Karena perhatian tidak ada di situ. Perhatian. Ini karena ini profesi yang tidak non profit istilahnya. Non profit. Profesi yang non profit, giliran untuk kesejahteraan jelas semua orang tua menginginkan anaknya lebih berpenghasilan dari itu. Oleh karenanya, sebagai imam masjid, kita pun ingin wariskan kepada anak-anak kita bahwa anak-anak kita juga menjadi imam. Bagaimana caranya? Hafalkan anak-anak kita Al-Quran. Kemudian latih mereka dengan adab-adab yang Islami. Sebab ini doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu, dan ini keberhasilan seorang bapak, mendidik kedua anaknya jadi nabi, bayangkan. Bukan saja mendidik kedua anaknya jadi imam. Ismail berhasil diantarkan dan Allah angkat jadi nabi. Subhanallah. Tidak semua nabi mampu seperti itu. Ishak anaknya Ibrahim, dia kader bukan jadi imam, jadi nabi. Jadi nabi. Di antara para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, tidak semua anak-anak mereka menjadi nabi. Nabi Nuh alaihi salam, anaknya tidak jadi nabi. Bahkan disuruh untuk beriman, anaknya melawan. Oleh karenanya ini kebanggaan kepada seorang menjadi imam masjid, yang insyaallah dalam majelis ini kita akan bicarakan apa saja syarat-syarat menjadi imam. Itu jadi pertanyaan saya itu, Pak Ustaz. Karena saya sering melihat ada rapat dewan masjid, ada rapat apa, katanya imamnya malah ditunjuk. Adakah kriterianya seperti yang anggota dewan yang terhormat itu, misal kalau dia mau mengangkat seorang pimpinan di fit and proper test? Yang melakukan fit and proper testnya imam itu sebenarnya Rasulullah SAW. Subhanallah. Tapi Rasulullah sudah memberikan panduan. Ini loh kalau jadi imam. Iya. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim. Muslim. Dan juga Syekh Albani yang meriwayatkan dalam Irwaul Ghalil di juz 2. Iya. Bagaimana syarat menjadi imam? Iya, syaratnya. Kata Rasulullah SAW, ya ummul qaum akra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam itu adalah orang yang paling baik atau pandai baca Quran. Paling baik bacaannya berarti. Iya, jadi lafaznya, makhraj hurufnya keluar itu begitu harus tepat. Jangan terbata-bata. Atau jim dan dha itu tidak bisa dibedakan. Tidak bisa dibedakan. Entar membaca surat idza zulzilatil ardu sudah menjadi jim semuanya. Itu salah sebut, salah arti. Maka jadi imam, tes baca Quran dulu. Berarti itu salah satu kriterianya. Ini yang satu. Yang kedua, Bagaimana kalau semua jamaah ini pintar baca Quran, Ustaz? Itu. Jangan sampai ada perebutan kekuasaan ini. Iya. Nah, kata Rasulullah, wa in kanu fil qira'ati tisawa fa'alamhum bisunnah. Kalau mereka sama pintarnya baca Quran, maka yang menjadi imam adalah yang lebih mengetahui hadis. Hadis lagi, diuji lagi di situ. Diuji situ. Jadi dalam amal, dalam pengetahuan hadis dan amalan sunnah. Misalnya di antara semua jamaah pintar baca Quran, tapi ada juga di antara jamaah itu yang dia sering puasa Senin Kamis. Senin Kamis. Berarti ini orang ahlus sunnah. Iya. Kalau begitu dia dijadikan imam. Lebih senior dalam masalah hadis. Bukan main. Namun bagaimana kalau memang sama? Sama lagi. Iya, di pesantren Dajak misalnya. Ustadz semua. Ustadz lagi. Semua juga sunnah. Bagaimana itu? Kata Rasulullah, fa in kanu fi sunnah sawa fa aqdahum hijrah. Kalau mereka dalam menerapkan sunnah sama, maka yang lebih dulu hijrah. Hijrah. Yang lebih dulu hijrah tentu di Indonesia kita ada, tidak ada hijrah-hijrahan. Hijrahan yang bagaimana di negara kita ini? Berarti yang duluan masuk Islam. Oh, iya. Dilihat usianya berarti? Dilihat usianya, kemudian juga dilihat dari senioritas, misalnya kuliah atau sekolah agama ini, alumni tahun berapa dia? Maka alumni 2012 misalnya, harus jadi makmum dari alumni 2010. Jadi senioritasnya dalam hal hijrah. Luar biasa, ini berat sekali saya lihat ini untuk syarat menjadi imam, tapi tidak pernah dapat penghargaan, tidak ada gaji. Bagaimana caranya? Nah, itu nanti insya Allah kita bahas, kita tuntaskan dulu hadis Nabi. Kata Rasulullah, lanjut. Kalau sama-sama hijrah, fa'inkanu akdamuhum fil hijrah, sama dalam hijrah itu, sudah duluan sama, maka fa'akdamuhum silman. Yang lebih duluan masuk Islam atau yang lebih tua umurnya. Lebih tua umur. Ini yang kita sedihkan di negeri ini. Kadangkala yang disuruh imam cuma yang lebih tua, tidak ditahu bacaannya, tidak ditahu sunahnya, tidak diuji, tidak ada fit and proper testnya. Sehingga kadangkala cedera terdapat dalam bacaan itu. Giliran ada anak muda yang maju, dia merasa dilangkahi. Kau tidak melihat saya lebih tua dengan komio ini? Padahal imam itu bukan tuanya. Imam itu dari bacaannya. Itu tadi kriteria bacaannya, lafaznya, kemudian berapa hadis sudah komio hafal. Iya, ini syarat-syarat menjadi seorang imam. Iya. Berarti kalau kriteria ini setelah kita penuhi, maka kriteria itu sudah melekat predikat sebagai imam masjid. Sebagai imam masjid. Tapi di kota-kota besar ini imam masjid penghargaannya luar biasa, Pak Ustaz. Misalnya? Misalnya di Masjid Istiqlal. Ya. Dia malah justru ada apa namanya? Kayak semacam kalau pengawalnya bahwa penyerang utama tidak ada penyerang back. Bahkan kalau di beberapa negara teluk misalnya, saya mendengar wallahu alam ini belum kejelasan. Tapi imam masjid haram seperti Sheikh Sudais itu, itu jabatan beliau itu setingkat menteri. Itu imam masjid, imam masjidil haram. Dan memang kenapa dia di kementerian? Karena memang ada yang mengurus imam-imam masjid. Negara itu mengurus para imam masjid. Dan ini mungkin mudah-mudahan ke depan para imam masjid ini diperhatikan kesejahteraannya. Nah, saya juga ingin berpesan kepada imam pegawai Sarah. Kalau ingin diperhatikan, ajaklah keluargamu memberikan dukungan kepada orang yang punya kepedulian terhadap komio. Bahkan dia mau melakukan sebuah tindakan-tindakan yang dianggap bahwa itu adalah bagian dari jihad. Jelas mungkin dalam hal ini tentu kita bertolong-tolongan dalam hal kebaikan. Saya suka dengan kalimat wata'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Mari kita bertolong-tolong dalam hal berbuat kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kita bertolong-tolong dalam membuat kemungkaran ataupun kerusakan. Berarti saya masuk di situ berarti. Ya, mungkin harus di situ. Baik, kita tahan dulu sebentar. Manggi Ante Ina, sebelum kita lewatkan pesan-pesan ini, kami ingatkan sekali lagi, ini menarik sekali topiknya karena kita sedang membahas imam masjid atau komio punya pengalaman yang berbeda dengan kami-kami di sini, sehingga silakan menanyakan kepada narasumber kami, Pak Ustadz Haji Yusuf Lauma LC. Beliau adalah gelarannya seorang dai Kota Palu. Nah, Pak Ustadz, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut. Pernah mendengar kata online bagi pengguna internet? Ini bukanlah sesuatu yang baru. Seiring terus berkembangnya pergerakan bisnis yang terjadi di internet menyebabkan banyak sekali kemunculan situs-situs mengatasnamakan bahwa diri mereka adalah toko online yang murah dan terpercaya. Tetapi di makanja.com, Komiu bisa membuktikan putra daerah yang kini berkiprah di Jakarta memiliki belanja online yang sudah dikenal dan terpercaya di seluruh Nusantara. Khusus untuk tahun baru ini, makanja.com memberikan voucher Rp500.000 untuk berbelanja di makanja.com. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Kunjungi makanja.com. Nah, hanya di makanja.com, apapun yang dicari, harga pasti murah. Bandingkan dengan belanja online yang sudah ada. makanja.com, belanja online terpercaya, harga grosir. Pak. Iya, Bu. Pak. Anak-anak kita kan sudah besar. Kalau dipikir-pikir dengan kita mengontrak tiap tahun, sama dengan kita sudah memiliki rumah sendiri. Ya, Bapak juga berpikir yang sama, Bu. Tapi yang berat kan uang mukanya. Terus perumahan itu harus dekat sarana pendidikan anak-anak kita kelak. Oh, ada, Pak. Oh ya? Tadi Ibu dengar di radio. Coba Bapak dengar radio ini. Citra Taman Ria Perumahan bernuansa alami menghadap ke laut dan gunung. Lokasi sangat strategis. 5 menit dari pusat perbelanjaan Grand Mall, dekat dengan sarana pendidikan dan rekreasi. Uang muka dapat diangsur. Konsep minimalis plus landscaping. Bonus, 1 unit AC dan furniture. Citra Taman Ria Perumahan, Kantor Pemasaran, Jalan Jenderal Sudirman nomor 3 atau Toko Matrix Sale. Telepon 426-395. Wah, ini yang Bapak tunggu-tunggu. Ayo, Bu. Ayo kita ke kantor Citra Taman Ria sekarang. Pak, ya. Pak, ini kan sudah tengah malam. Oh iya. Planet Seluler, 12 tahun setia melayani. 12 tahun semakin memahami. Serius sekali, Jeng. Baru ya? Hah? Ada apa sih? Bisa lihat HP barunya nggak? Ntar ya, tanggung. Nih, hati-hati ya. Wih, Edo banget nih. Keren. Ini baru HP. Modelnya elegan lagi. Aplikasinya banyak lagi. Itu hebatnya smartphone. Teknologi terbaru. Daya jelajah internetnya paling cepat. Masa aplikasi sih? Paling lengkap. Sama dengan jinjing satu buah laptop. Emang iya? Jadi bisa BBM-an gitu? Ya iya dong. Untuk semua handphone smartphone. Planet Cell semakin siap memenuhi kebutuhan teknologi pengguna HP. Hanya di Planet Cell yang memberi garansi setiap pembelian HP merek BlackBerry, Samsung, dan Nokia. Planet Cell juga menyediakan berbagai merek HP berteknologi smartphone dan Android, juga melayani servis, pembelian, dan penjualan HP bekas. Dengan kemajuan teknologi informasi, belahan dunia hanya dalam genggaman tangan. Ayo kenali era smartphone sekarang juga dan dapatkan handphone berbagai merek di Planet Cell, Jalan Cik Ditiro nomor 1. Telepon 0451-423-824 Palu, Sulawesi Tengah. Planet Seluler, 12 tahun setia melayani. 12 tahun semakin memahami. Baik, Mangga Antena, setelah kita mendengarkan pesan-pesan, dan saya menjadi justru membuat perimbangan dalam pemerintahan. Ketika jabatan diperebutkan, maka yang ada adalah siapa yang memiliki uang, siapa yang dekat dengan pengambil keputusan yang lain, maka silakan komio duduki itu kursi. Nah, sementara di masjid, kalau tidak salah, seandainya itu di masjid itu bisa dia mundur sebagai imam, mungkin dia akan menyerahkan. Siapa yang mau ambil jabatan ini? Mari mendekat. Tidak ada yang maju satupun. Karena memang keimaman dalam masjid ini diletakkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti berubah suatu saat nanti imam itu memang ya gajinya itu sudah golongan berapa misalnya. Iya. Jadi pegawai negeri misalnya para imam dan ada di golongan berapa. Tetap kriteria yang digariskan Rasulullah ini yaitu dahulukan yang jadi imam itu pandai baca Quran, pandai kemudian baca Quran. Menguasai sunnah Rasul. Kemudian yang duluan berhijrah, yang duluan masuk Islam, yang senior dalam usia dan umur. Ada satu yang tidak kalah untuk jadi imam. Satu syarat. Dan ini mulia. Wala ya ummanna rajul fi sultanihi. Kata Rasulullah, janganlah seorang menjadi imam ya di daerah yang bukan daerahnya. Ini apa maksudnya? Yang didahulukan untuk jadi imam itu adalah orang tempatan di situ. Dekat masjid. Diukur lagi meternya berapa meter, Komio? Sama-sama ilmunya ini. Iya. Komio 15 meter, yang 1 10 meter. Dan ini ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Kenapa yang disuruh imam itu orang yang memang menempati daerah itu atau penguasa di situ? Iya. Supaya orang tidak berharap bahwa yang jadi imam ini harus orang yang dari luar, impor lagi. Seperti itu. Supaya masjid itu terus hidup dengan adanya masjid yang dekat rumahnya. Betul. Nah, jadi kalau ada orang dari Poso misalnya atau Parigi mau jadi imam di sini. Imam besar lagi. Dia harus minta izin dulu orang tempatan. Boleh enggak saya menjadi imam atau maju di sini? Ini adalah tentang kriteria menjadi imam. Selanjutnya kita juga insya Allah ke depan akan membahas tentang syarat-syarat seorang imam. Syarat-syarat seorang imam. Imam. Saya kira imam masjid. Imam masjid. Saya kira kita butuh sesi tersendiri ini, Pak Ustaz. Karena melihat bahwa ini persoalan adalah ini sebuah cerita yang pernah saya dengar. Sholat subuh. Seorang imam ini dia juga sebagai muadzin. Berapa subuh karena saya menginap di rumah teman, Allahu Akbar Allah. Terketukkah hatinya kita ini yang muda-muda, kenapa tidak pergi gantikan di sana? Kasihan. Iya kan? Karena kembali lagi tadi kepada sistem. Sistem kita ini tidak ada yang memberikan perlindungan, tidak ada payung hukumnya. Adakah yang mampu memberikan payung hukum atau tercatat dalam lembar negara? Jadi serahkan urusan kepada ahlinya. Semoga ahli-ahli urusan yang menangani tentang kemaslahatan hidup dan regulasi dalam kehidupan ini bisa memperhatikan hal itu. Insya Allah. Namun di sini juga tentu kelalaian dan dosa dari yang muda-muda. Kenapa sholat subuh yang cuma tua-tua yang hadir di sholat subuh? Anak mudanya nonton bola. Nanti sudah tengah malam. Nanti sudah menjelang subuh baru dia tidur. Akhirnya dia ketiduran siang. Syukur-syukur kalau dia subuh. Kalau tidak, palanya jadi dua kali. Nah, kita kembali kepada pembicaraan tentang imam masjid. Imam masjid, ya. Syarat yang harus dipenuhi oleh seorang imam masjid yang tidak kalah penting adalah dia harus disukai oleh jamaahnya. Jangan pernah seorang itu maju menjadi imam berambisi sementara jamaahnya tidak suka terhadap dia. Iya. Sebab Rasulullah SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, "Idza shalla ahadukum lin-nas falyukhaffif wa inna fihim as-saqim wad-dha'if wal-kabir." Afwan, ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya, ya. Janganlah seorang menjadi imam ya, sementara dia tidak idola, sementara dia tidak disukai oleh kaumnya. Kalau hadis yang saya bacakan tadi adalah dalil tentang menjadi imam itu harus memendekkan bacaan atau memperingan rakaat sholat. Jangan dia dalam sholat itu dia baca Al-Baqarah sampai tamat. Ini mau setor hafalan Quran atau mau jadi imam. Berarti kalau pedagang itu sudah tidak ada yang pergi sholat di situ, Pak Ustaz. Iya, karena dia mau cepat. Cepat-cepat mau itu. Atau ada anak kecil yang menangis. Ini yang disebut Rasulullah dari hadis yang saya bacakan tadi. Jika kalian sholat berjamaah dengan manusia, hendaklah dia memperingan. Wa inna fihi mustaqim. Karena di antara jamaah ini ada yang sakit. Ada yang wadda'if, yang lemah. Wal kabir, yang tua renta. Wa idza shallal nafsi falyutil masya. Kalau dia sholat seorang diri, maka panjangkan. Jadi dia biar sampai Al-Baqarah. Seperti Rasulullah. Dihabiskan Al-Baqarah, kemudian Al-Imran. Nah, ini tidak apa-apa. Baik, Pak Ustaz. Kita tahan dulu karena sudah ada SMS lagi ini. Yang ingin bertanya, mudah-mudahan sinkron juga dengan topik kita, imam masjid. Tapi itu juga bukan menjadi bagian yang persoalan, walaupun bukan topik yang dibahas. Kemudian SMS-nya Komio masuk, ini juga bagian menjadi tanggung jawab Pak Ustadz untuk jawab. Baik, saya baca langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira di Jalan Maleo. Pak Ustadz, bolehkah kita menjadi relawan? Kita lagi bicara caleg tadi, Pak Ustadz. Tapi ini dia sedang menyinggung. Bolehkah kita menjadi relawan atau tim sukses dari caleg yang tidak jujur? Itu satu. Dan dia memberikan uang kepada orang agar mau memilihnya pada saat pemilu nanti. Anggota DPRD di Palu ini. Saya disuruh mencari orang. Kemudian kalau saya mendapatkan orang, Pak Ustadz, saya bawakan orang itu, maka caleg itu memberikan saya memberikan uang kepada orang itu yang saya bawa untuk lagi-lagi untuk memilih dirinya. Bolehkah saya menjadi relawan, sekali lagi, relawan atau tim sukses caleg yang bersangkutan, Pak Ustadz? Mohon jawabannya karena saya sangat membutuhkan jawaban itu. Tafadhal. Jadi saya harus menjawab dari pertanyaan yang terakhir. Yang terakhir. Bolehkah kita menjadi relawan? Dari para calon legislatif atau mereka yang berkompetensi nanti di tanggal 9 April ini. Jawabannya adalah boleh. Boleh. Pekerjaan menjadi relawan itu halal. Halal. Karena tidak ada ya manipulasi dan lain sebagainya. Untuk menjadi relawan boleh, halal pekerjaannya. Al-Qur'an membolehkan kita untuk bertolong-tolongan. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah dalam mencapai ketakwaan dan kebaikan. Dan jangan bertolong-tolong untuk berbuat dosa dan kerusakan. Namun, kalau memang faktualnya ada ya kecurangan ataupun ada orang-orang yang memang tidak berhak untuk itu, sudah cukup panduan ayat tadi. Dalam hal kebaikan kita tolong, tapi dalam hal keburukan kita tidak menolong. Namun hukum asal untuk menjadi relawan dia boleh. Boleh. Oke, itu yang satu. Kita mulai dari belakang. Dia mengetahui bahwa sumber aliran dana ini katanya dari yang tidak jujur. Tidak jujurnya adalah membayar orang bukan karena keikhlasan tetapi membayar. Itu apakah ada sifat memaksa atau dalam agama dibenarkan tidak? Rasulullah SAW berkata, "Laisam man ghasya fa laisa minna." Siapa yang tidak jujur atau curang bukan termasuk golongan kami. Maka hati-hati membantu orang yang tidak jujur. Dosa yang paling besar dalam Islam ini adalah berdusta. Berdusta. Kata Rasulullah, "Al-muslim yakhthu khutwa walakin la yakthib." Seorang muslim itu bisa saja berbuat salah tapi dia tidak berdusta. Apa artinya? Ya, kalau ada orang Islam peminum, ya, memang itu dosa. Dosa. Ya, artinya nyata bisa saja ada. Ada orang yang pernah berzina, bisa saja. Ada pernah orang mencuri, bisa saja. KTP-nya Islam, bisa saja. Bisa. Namun seorang muslim kata Rasulullah tidak berdusta. Tidak berdusta. Ya, maka tindakan manipulatif, berdusta, menyeleweng, ini bukan akhlak yang dibenarkan oleh Islam. Dan ayat yang saya bacakan tadi melarang kita untuk tolong menolong dalam hal berbuat dosa dan kerusakan. Berarti tidak kompetitifnya ini adalah tidak percaya diri orang ini. Ini kan pemilihan calon legislatif adalah pilihan rakyat. Iya. Orang bilang ini pestanya rakyat. Pestanya rakyat. Iya, maka pilihlah calon yang memiliki program, kemudian punya visi dan misi, dan punya track record yang bagus. Iya, sebab kita akan memilih pemimpin. Dan ini juga bahasanya dalam imam. Iya. Yang disebut imam sholat ini kan yang idealis. Kriteria tadi kita baca Quran bisa, tapi insya Allah imam yang kita tunjuk menjadi imam sholat ini bacaan Qurannya lebih pintar dari kita. Kita mengetahui hadis, tapi imam ini lebih kuasai. Kita sudah masuk Islam, tapi imam ini lebih menguasai itu Islam. Masalah imam, memang ada imam dunia, ada imam akhirat. Tentu yang menjadi bahasan dari topik kita ini imam dunia, imam akhirat itu imam sholat. Imam tapi pertanyaan ini tiba-tiba nyelinik, nanya imam dunia. Imam dunia. Nah, usahakan seperti itu. Saya ini rakyat yang jujur, pilih juga wakil saya yang lebih jujur. Saya ini orang amanah. Amanah. Tapi cari juga orang yang mewakili saya untuk mengurusi hajat hidup ini lebih amanah. Saya juga ya kan adalah warga negara yang baik. Warga negara saya mencari juga wakil saya yang adalah orang yang terbaik. Nah, ini yang harus di ditentukan oleh kita semua. Dan memang sebagai yang berkonsen dalam masalah moral kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberkahi negeri kita tercinta ini. Amin. Apa bentuk dari berkah? Ya kan, sumber daya alam yang melimpah. Melimpah. Kemudian juga sumber daya penguasa, pemimpin dan rakyat juga yang amanah, yang jujur, yang juga cinta terhadap negeri ini. Insyaallah. Yang kita harapkan barangkali adalah Pak Ustaz. Saya ingin kembali lagi mengembalikan bahwa sebuah cita-cita yang mulia untuk membangun dan mendidik anak-anak dimulai dari usia dini di pesantren kan atau di mana tadi, maka saya teringat lagi keinginan cita-cita mulia Pak Ustadz untuk akan mengembangkan dan menurunkan mentransfer ilmu Pak Ustadz dalam sebuah sekolah yang formal untuk anak-anak kita kelak, karena dialah yang akan menjadi pemimpin. Nah, bagaimana kalau dia tidak amanah, dia akhlaknya juga sudah sejak kecil tidak dibekali dengan agama yang baik? Saya kira Pak Ustadz punya contoh. Ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa memiliki tempat-tempat untuk mengkader generasi terbaik dari negeri ini supaya mereka mempunyai akhlak dan amanah. Kita kembali ke perbincangan tentang imam masjid. Bahwasanya jangan sekali-kali menjadi imam masjid sedang jamaah tidak menyukai dia. Kata Rasulullah SAW, salatun la tarfa salatun fauqa ru'usin shibran. Tiga golongan yang tidak diangkat salat mereka satu jengkal pun di atas kepala mereka. Apa di antara tiga itu? Iya, yang artinya itu bagaimana itu? Tiga orang yang tidak diangkat salatnya satu jengkal pun di atas kepala. Siapa itu? Saya cuma mau sebutkan satu. Dua judulnya nanti di judul ceramah Siro yang lain. Oh, iya. Kata Rasulullah SAW, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Itu seorang yang menjadi imam satu kaum tapi mereka membencinya. Maka jangan menjadi pemimpin salat lalu rakyat membencinya. Jangan juga menjadi pemimpin dunia. Ya, kalaupun orang tidak menyukai dia. Rahimahullahu man arafa qadra nafsihi. Kata Ibnu Umar, mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada orang yang tahu kemampuan dirinya. Wallahu alam. Semoga pertanyaan dari Ibu di Jalan Maleo ini terpuaskan dengan jawaban tadi, dan memang erat kaitannya, kami mengaitkan ini persoalan duniawi dan lain sebagainya. Saya kembali dulu ke SMS Pak Ustadz. Ada lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana kalau sudah lulus PNS, berarti baru-baru ini Pak Ustadz ini. Iya. Diberikan ucapan terima kasih kepada yang mengurus kita. Memberikan ucapan terima kasih kepada yang mengurus. Iya. Berarti dia akan memberikan sesuatu kepada yang meluluskan dia. Berarti dia bukan lulus karena dirinya sendiri nih. Berarti orang yang tadi itu. Ada yang meluluskan. Ada yang meluluskan. Oke, lanjut. Apakah itu termasuk suap? Mohon penjelasannya. Nah, itu dikirim oleh Nur Hasanah. Betul. Di Raja Moili. Betul. Terima kasih Nur Hasanah. Inilah jawaban dari Pak Ustadz. Sebenarnya memberi ucapan terima kasih ini baik. Kalau orang menolong kita, kita bilang terima kasih. Terima kasih. Bahkan itu wajib. Kata Rasulullah SAW, la yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak berterima kasih kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Artinya tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bilang terima kasih sama manusia. Maka memberi terima kasih adalah baik. Namun dalam hal ini, terima kasih ini karena meluluskan sesuatu. Ya, dengan catatan tidak disyaratkan dari awal. Oh. Sebab ucapan terima kasih yang dijanjikan dari awal ini namanya suap. Hanya saja bedanya dengan suap itu dibayar di depan. Di depan. Sedangkan ini suap dibayar di belakang. Kalau lulus kasih, kalau tidak lulus tidak. Bahaya itu. Tapi ada juga yang suka ambil di depan, tidak lulus juga. Tidak dikembalikan lagi. Tidak dikembalikan. Itu masuk suap. Bahkan tidak mengurus. Tidak mengurus. Cuma didiamkan. Mudah-mudahan dia lulus. Suap itu dalam agama ini tidak boleh. Kata Rasulullah, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat pemberi suap dan yang disuapi. Sama. Makanya satu-satunya suap yang halal itu suapan siapa? Suapan ibu terhadap anaknya. Tapi seorang yang berkuasa diberi suap ini tidak boleh. Kadang-kadang orang lari bilang, Pak Ustaz ini hadiah. Yang lucunya ini Pak Ustaz, kok yang disuap yang banyak uangnya? Harusnya yang banyak uang kasih suap sedikit. Yang sedikit itu yang namanya hadiah. Hadiah. Dari orang yang mampu kepada yang lemah itu hadiah. Berarti yang menerima parsel-parsel ini pimpinan-pimpinan, saya tidak tahu di negeri alam sana itu, yang punya uang banyak, dia yang dikasih sama si miskin, kendati berutang. Apakah itu juga masuk suap? Ya, khalifah yang paling adil, Umar bin Abdul Aziz, menulis surat kepada gubernur-gubernurnya, penguasa-penguasa di daerah. Janganlah menerima hadiah. Jangan menerima hadiah. Jadi sebagai pejabat publik, jangan menerima hadiah. Bahkan Rasulullah SAW suatu hari pemungut zakat ini pulang ke Madinah. Dia bawa kambing-kambing hasil pungutan zakat. Kemudian masih ada sekitar 5 atau 10 ekor kambing. Kata Rasulullah, itu dia kemana? Yang 10 ekor atau 5 itu kenapa engkau sendirikan? Rasulullah, waktu saya datang pungut zakat kepada pemiliknya, dia bilang, ini untuk kamu. Ini khusus untuk kamu. Ini khusus kamu yang bukan bagian zakat. Kata Rasulullah, kalau engkau cuma tinggal di dalam rumahmu, apakah yang punya kambing itu akan memberikan juga kambing padamu? Iya. Artinya ini pertanyaan Rasulullah, kalau cuma diam di rumah, apa orang mau antarkan kau? Tidak. Mereka menyerahkan kepadamu karena kamu menjalankan urusan itu. Dan itu bisa merubah ketegasanmu dalam menunaikan amanah. Maka hati-hati terhadap jabatan ini. Janganlah kita beli dengan suap. Sebab agama ini tidak menghalalkan memotong kambing untuk dimakan, tapi kambing itu anak dari seekor misalnya babi yang diharamkan. Misalnya babi melahirkan kambing. Kalau sudah besar ini kambing, tidak boleh dipotong. Tidak boleh dipotong. Sebab kaidah agama tabe yaitu sesuatu itu mengikuti dari depannya. Karena dia anak dari seekor babi, tapi kambing. Haram juga ini kambing. Berarti gaji yang diperoleh dari pintu gerbang yang tidak bagus khawatir. Khawatir. Kata Rasulullah SAW, ayulah min nabata min haramin fannaru aulalahu. Daging mana saja yang tumbuh dari haram, nerakalah yang berhak untuk melumatnya. Jadi bukan tanah yang memakannya, tapi neraka. Ya Allah. Ustaz, sayang sekali kita masih ada pertanyaan sebenarnya beberapa SMS yang kita harus pending karena mungkin pembahasan seperti yang terungkap beberapa waktu lalu bahwa semakin banyak kita ketahui sebuah persoalan, baik itu ilmu maupun itu pengetahuan-pengetahuan, ternyata semakin banyak yang belum kita ketahui. Kurang lebih seperti itu hari ini saya dengan Pak Ustaz, semakin banyak kami menyampaikan ke Komiu, semakin banyak juga waktu yang harus kita gunakan untuk memberikan pemahaman. Mudah-mudahan pertemuan kali ini ada manfaatnya. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita terima manfaat yang berbeda pula. Dari sini kami yang berdua yang bertugas, saya Mangge Patra bersama dengan Bapak Ustadz Haji Yusuf Lauma LC mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe mangge antena.